Tikus kantor datang menteror cerdik licik tikus bertingkah tengik mungkin karena sang kucing pura-pura mendelik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, di hari yang indah ini Ali Zainal kembali lagi menemani Anda di tepian kolbu. Dan kita alhamdulillah sudah bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Uthman Omar Syihab. Assalamualaikum ya Ustadz. Dan bersama dengan Majelis Taklim Al-Mahdi. Bu, tadi udah ngeliat kan Bu, ada cuplikannya, ada gambar-gambar tentang persidangan-persidangan Bu. Sebel gak sama orang-orang yang lakuin korupsi Bu? Kesel gak sama orang-orang yang ngelakuin korupsi Bu? Nah makanya hari ini kita akan bahas tentang korupsi. Baik Ustadz, tadi kita sudah sempat lihat ada cuplikannya gimana orang-orang yang melakukan korupsi dipersidangkan. Kita berharap dia mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang dia lakukan Ustadz. Mungkin Ustadz bisa terangkan sedikit kepada kita bagaimana pandangan Islam tentang korupsi ini Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabi sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya haturkan salam Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya masih seger betul soalnya. Masih pagi-pagi alhamdulillah. Ibu-ibu, pemirsa, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah membicarakan panjang lebar tentang mengambil hak orang lain. Dosa itu ada tiga tingkatan. Yang pertama, dosa haknya Allah, yaitu kita menduakan Allah. Di saat ibu-ibu salat juga, tasbih, puasa, zikir, mengaji, tapi kedukun juga. Nah, itu dosa kepada Allah. Syirik kepada Allah. Yang kedua, ibu tidak salat, tidak puasa, tidak zakat. Nah, itu dosa kepada Allah, tapi namanya mustalzamat. Itu yang kedua, di saat dia taubat akan diampuni Allah. Tapi yang paling sulit adalah apa? Yang ketiga. Di saat kita berdosa terhadap hamba Allah, salah satunya hamba Allah, dalam arti kata kita berdosa dengan hamba Allah, kita mengambil haknya dia, baik secara materi atau non materi. Secara materi kita tipu dia, secara non materi kita rumpikan dia lenong berseri. Nah, ibu-ibu tuh kalau ngerumpi masya Allah Ali, tapi bapak-bapak nggak ada yang ngerumpi insya Allah. Alhamdulillah. Ada Bu, bapak-bapak ngerumpi? Oh ada lah, masya Allah. Nah, jadi korupsi itu identik dengan apa? Mengambil hak orang lain. Ketika dia bertobat, mohon maaf dengan hasil yang dia rampas dari orang, dia tipu dari orang, dia ambil hak orang lain, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya tidak akan diterima oleh Allah. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Fa aina may yustajabu du'aahu wa ghudhiya bil haram wa lubisa bil haram." Bagaimana doanya akan dikabulkan Allah, yang dimakan dia adalah hak orang lain, yang dipakai dia adalah hak orang lain. Itu baru doa. Bagaimana dengan salatnya? Sampai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Allahumma inni a'udzubika min salatin la turfa' wa min du'ain la yusma wa min batnin la tashba wa min qalbin la yahsha. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan, ya Allah, dari salat yang tidak naik ke atas, tidak diterima, dari doa yang tidak didengar, Allah, dan dari hati yang tidak pernah dapat khusyuk, dan dari perut yang tidak pernah kenyang. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu, korupsi itu, na'udzubillah min dzalik, sampai Nabi mengatakan, yang sogok menyogok pun, rasyi wal murtasyi finnar. Orang yang menyogok dan yang meminta sogokan, dua-duanya di dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kembali lagi, ibu-ibu, ada tingkatan-tingkatan orang dalam berbuat salah. Satu contoh misalnya, kalau anak kecil yang hatinya masih bersih sekali, anak kecil itu, dia mencuri pohon, mencuri buah mangga, ibunya tanya, kau dari mana ini buah mangga? Dia kelagepan, kata orang Betawi, kelagepan. Dia jantungnya deg-degan, karena dia boleh mencuri. Mengapa? Ruhnya tidak menerima kebatilan itu. Seperti suami, Bu, itu gak pernah bohong. Kalau istri saya gak tahu, subhanallah. Kalau suami itu kalau pertama kali bohong sama istrinya, ketahuan. Karena apa? Dia gak biasa bohong. Tapi istri saya gak tahu sering apa enggak berbohong, ya saya gak tahu begitu. Oh, enggak ya, Bu, ya? Apa kebaliknya, Bu? Nah, insya Allah enggak, ya. Itu yang pertama kali dia begitu tidak bisa menerima kebatilan itu. Bagaikan baju putih yang ada noda hitamnya. Tidak mau menerima kebatilan. Itu jiwa yang suci. Maaf ya. Hati yang di saat kita ngomongin orang, itu merasa gak enak. Betul, Bu? Ibu gak biasa ketinggalan sholat subuh. Gak sholat subuh. Enak gak, Bu? Gak enak. Gelisah. Itu tingkatan pertama. Pertama kali ngambil hak korupsi, itu deg-degan, pulang ke rumah gelisah. Karena apa? Ini jiwa tidak mau menerima kebatilan. Subhanallah. Oleh karena itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalan nas bil batil. Lita'kulu amwalan nas bil batil, tudlu ilal hukam lita'kulu amwalin nas. Engkau, wahai orang yang beriman, janganlah engkau mengambil harta saudaramu sebagian, kemudian engkau bawa ke hakim, engkau bawa ke pengadilan untuk menang, sedangkan engkau tahu bahwa itu, mohon maaf, bahwa itu bukan hartamu, bukan hakmu. Subhanallah, itu banyak terjadi. Memang ibu-ibu, yang paling dahsyat ujian apa? Wa'alamu annama amwalakum wa auladakum fitnah. Ketahuilah, harta dan anak-anakmu adalah ujian. Ya Allah, berarti kalau naik haji terus segala macam masih dalam keadaan korupsi, udah deh gak bakal keterima deh. Na'udzubillah. Jangankan haji, doanya, doanya aja doanya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang, mohon maaf, mau mensucikan tangannya yang kotor dengan air comberan? Betul, betul, betul. Bisa enggak? Enggak bakalan bisa, ya. Enggak bisa. Iya. Baik, ini nanti kita akan bahas lagi, Ustaz. Pasti juga ibu-ibu di sini sudah punya pertanyaan sendiri-sendiri, ya. Ya, nanti kita akan kasih kesempatan buat ibu-ibu untuk bertanya. Pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Insya Allah. Terima kasih masih bersama kami di Titian Kolbu dan masih bersama Al-Ustaz Uthman Omar Syihab dan bersama dengan Majelis Taklim. Iya, Bu, sebelum Ibu nanya nih, ya, Ali ingin nanya dulu. Kita ngelihat kayaknya orang-orang yang korupsi itu udah jadi hal yang biasa. Kayaknya hidupnya tenang-tenang aja, ya, senang-senang aja. Terus dia ngerasa kayaknya, ah enggak kok gak korupsi, itu mah udah biasa, udah lumrah. Nah, itu gimana? Sampai dia tidak terfukul sama sekali di dalam dirinya dia kalau dia tuh bersalah, Ustaz. Baik, para ulama mengatakan ada 4 tingkatan kalau perbuatan salah itu. Yang pertama, ketika seseorang punya pakai baju putih, kena noda, dia akan gelisah pertama kali. Yang kedua, kalau noda itu sudah mulai banyak, itu biasanya sudah mulai tidak ada kegelisahan. Tapi kalau sudah nodanya semuanya hitam, tidak ada yang putih, seperti maaf-maaf tukang oli yang biasa kena oli, maka dia tidak merasa risih lagi. Kalau ibu yang bajunya putih kena oli, gelisah enggak, Bu? Iya. Nah, seperti itu. Setiap hari yang dimakan haram. Setiap hari yang hasil-hasil yang haram yang dia makan, hasil menipu orang, hasil hak orang, tidak dikembalikan hak orang, dia mengambil hak-hak orang, ini hak ummah. Jadi maaf, thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijara aw ashaddu qaswah. Itu yang dimakan hatinya menjadi batu, bahkan lebih keras dari batu. Kalau sudah hitam semua, masuk yang hitam, sudah tidak terasa yang hitam yang baru. Karena apa? Semuanya sudah jadi hitam. Mohon maaf ibu, ibu gak biasa sholat, sholat gelisah gak? Akan gelisah, karena gak biasa sholat. Tapi orang yang selalu sholat, gak kesholat satu hari, satu waktu aja gelisah gak? Begitu pula na'udzubillah min dalik. Nah, setelah itu Allah mengatakan yastadriji bihumullah. Allah berikan terus diulur sama Allah Subhanahu wa taala segala kenikmatan-kenikmatannya. Dalam dia merasa bahwa dengan korupsi itu dia bisa tenang, bisa bahagia, bisa jalan sana. Allah ulur terus. Karena apa? Kebaikan yang dia pernah lakukan di dunia, Allah bayar di dunia, sehingga dia di akhirat enggak bawa kebaikan sedikit pun di hadapan Allah. Min dzalik. Hati-hati dengan itu. Nah, oleh karena itu tadi ayat itu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu ilal hukam. Janganlah kalian mengambil hak orang lain, memakan harta orang lain dengan cara batil. Kemudian sudah batil, pergi pakai pengacara lagi, subhanallah, mengakui ini adalah miliknya, tanah dia, rumah dia. Oh, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak pernah lalai dari perbuatan kalian. Setiap sedikit, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan kita akan dipertontonkan nanti di mahsyar, na'udzubillah. Dan sedikit pun kebaikan kita atau keburukan kita akan kita lihat nanti di mahsyar. Oh, itu yang sangat luar biasa, na'udzubillah. Sekarang nikmat, tapi nanti nikmah. Bukan ni'mah, tapi nikmah, kesengsaraan. Umumnya, umumnya kalau sudah mulai tua, mulai. Yang ngambil harta orang 100 ribu, kena sakitnya 100 iya. juta. Nah, mau seperti itu? Nggak mau deh, Bu ya. Jangan. Jadi kalau ya, kita kena penyakit, ingat ini ada apa dulu ya Allah. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kadang-kadang Allah ingin bersihkan juga dari penyakit-penyakit kita yang baik. Iya. Iya. Baik, kita udah sedikit mengerti, tapi mungkin untuk melengkapi tentang hal ini ada yang ingin bertanya? Oh iya, silakan Ibu. Iya, silakan Bu. Boleh berdiri? Iya. Iya. Biar lebih kelihatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Titi mau tanya Ustaz, adakah solusi untuk membendung terjadinya korupsi sesuai hukum Islam? Iya. Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bendungan korupsinya ini. Iya, ibu-ibu saya mau tanya. Kalau ibu-ibu pintar ngejahit, yang satu lagi pintar masak. Yang pintar masak suruh ngejahit, yang ngejahit suruh masak. Hancur gak, Bu? Berantakan. Nah, begitu pula. Allah udah tahu di dunia, Bu, tentang manusia. Betul. Manusia bikin hukum lain. Colong ayam masuk penjara 3 bulan, korupsi 1 miliar 3 bulan, enakan mana, Bu? Korupsi. Nah, mohon maaf ini, Bu. Betul enggak? Betul. Nah, seperti itu. Allah sudah kasih tahu ini umat yang kalau diambil 1 triliun, coba lihat umat yang sengsara. penjaranya pakai kulkas dan lain-lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Oh, nanti wamallahu bighafilin amma ta'malun. Allah enggak pernah, Ibu, lalai dari perbuatan hambanya. Allah tidak pernah tidur dari perbuatan hambanya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, dalam sebuah hadis qudsi, la antakimanna lidh-dhalim fil 'ajil wal 'ajil, akan kubalas siapapun yang berbuat zalim terhadap hambaku di dunia ini segera atau by credit, by cash and carry atau by credit. Mendingan di dunia deh dibalasnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu, bagaimana membendungnya? Allah sudah kasih tahu. Ini loh membendungnya adalah satu, iman kepadaku. Muraqabah. Hidup ini, Bu, kita dilihatin sama Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan jalan sendiri, kita milik Allah, dari Allah dan kembali kepada Allah. Kalau ada iman punya rasa malu, waktu puasa mohon maaf, diajar jujur enggak, Bu? Jujur waktu puasa, satu bulan dilatih jujur, ke kumur, blok-blok-blok, dicium, angkat enggak? Enggak tuh, subhanallah. Jujur enggak, Bu? Jujur. Jujur. Mengapa habis Ramadan, wabillahi taufik wal hidayah? Selesai semuanya. Subhanallah. Ainal iman, di mana keimanan itu, subhanallah? Kalau dia punya rasa iman kepada Allah, dia takut kepada Allah, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya apa? Memang kadang-kadang al-fulus yuhyin nufus. Nah. Bil fulus manfus ubunnya. Ya. Subhanallah. Ya, baik. Perlu diartin mungkin. Iya. Itu kadang-kadang orang mengatakan bil fulis yuhyin nufus, dengan uang menghidupkan jiwa. Tidak. Betapa banyak dengan uang itu orang jadi S3, stres, stroke, stop dan akhirnya. Ya, ibu-ibu ya. Iya. Baik. Kita lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya dari silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Jainab, Ustaz. Saya ingin bertanya, apakah dalam berdagang itu kalau kita mengambil keuntungan lebih dari 50% itu termasuk korupsi, Ustaz? Iya. Demikian pertanyaan saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dalam Islam itu kita diperintahkan untuk berdagang antaradim. Hendaklah kita saling apa? Saling redha satu dengan yang lainnya. Keredhaan itu ukurannya dia senang, ya silakan. Dia enggak senang, ya jangan. Kan seperti itu. Yang penting redha, Ibu. Bukan masalah keuntungannya 100, 200%, 50 atau 20%, tapi kalau 5% dia untung juga kita enggak redha, enggak bagus, Bu. Yang penting keredhaan. Ini saya beli sekian, tapi saya mau jual sekian. Enggak ada orang yang dagang seperti itu, Bu. Tetapi umumnya kalau orang udah senang, berapa aja dia mau beli, Bu. Yang penting dia redha. Jelas, Bu. Nah, keredhaan antara dim bainana itu, taradin itu adalah keredhaan satu dengan yang lainnya. Kalau sudah redha, ada satu orang misalnya beli satu baju, kamu beli berapa, 1 juta? Aku bayarin 2 juta deh. Tuh, dia redha. Boleh aja kalau dia mau. Jelas, Bu. Tapi Islam juga ada sistem adil, Bu. Jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai waktu paceklik misalnya, ya kan, dia timbun-timbun. Naik-naikin harganya. Dinaikkan harganya. Ingat, Allah gak pernah tidur dari perbuatan yang demikian. Itu zalim namanya. Gak boleh kezaliman itu, Bu. Gak ketemu redonya, Ustaz, kalau gitu ya. Oh, subhanallah. Itu namanya licik mungkin, bukan? Itu zalim sudah. Zalim udah ya. Iya, zalim sudah. Na'udzubillah min dzalik. Ya kan, Allah Subhanahu wa taala melaknat, wa laknatullah 'ala adh-dhalimin, dan Allah mengutuk orang-orang yang zalim. Siapapun yang zalim, Bu, istri zalim terhadap suami, dikutuk, Bu, istrinya. Kalau suami jaranglah yang zalim terhadap istri. Insyaallah enggak ya. Amin, insyaallah. Insyaallah enggak ya. Iya. Baik, puas ya, Bu ya? Cukup ya? Iya, baik kalau misalnya dua-duanya redha, dua-duanya ikhlas enggak apa-apa. Tapi kalau habis beli terus ngedumel di belakang ya. Nah, itu jadi bala tuh ntar tuh. Iya. Tapi kalau habis beli baik-baik pulang, wah, sampai kusut-kusut mulutnya. Habis itu enggak redha, jangan. Tapi kalau ibu beli mahal tapi ibu senang, mengata apa? Ya kan sesuatu. Ibu ada yang beli burung-burung perkutut 200 juta. Ya Allah. Ya Allah. Tapi dia redha seperti itu. Ya kan, jelas, Bu. Iya. Mungkin kalau misalnya sedikit lari ke hukum dagang, Ustaz, mau nggak mau kan akhirnya ntar jadi nggak laku kan, jadi omongan orang, jadi apa misalnya, oh tuh di sana jangan dibeli tuh mahal tuh, dia naik-naikin, nggak ketemu juga akhirnya kan? Bu, kita ada satu sistem dalam kehidupan ini, keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, kita bukan banyaknya rizki, tapi keberkahan rizki. Betul, ya Allah. Gula, semut umumnya mati dalam tumpukan gula, betul kan? Betul, betul. Tapi gula, semut tidak pernah mati dalam sebuah, sebuah gula, atau sepotong gula. Sepotong gula. Manusia seperti itu, Bu. Waktu dia miskin, Masya Allah, dia tahajud luar biasa, Bu. Karena kontrakannya mau habis, subhanallah. Tapi kalau udah banyak kontrakan, gak ada tahajud lagi. Yang hanya terkejut-kejut saja di malam-malam. Nah, mohon maaf ibu-ibu sekalian. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, hidup ini perlu keberkahan. Betul, betul. Ada orang yang berkah waktu. Berkah waktu itu mohon maaf. Said Ali, mohon mengapa? Misalnya orang ada satu hari dia bisa ziarah, dia bisa ke sekolahan anaknya, dia bisa baca buku, dia bisa sholat, dia bisa baca Al-Quran. Itu berkah waktunya. Ziarah dapat, silaturahmi dapat, kan begitu Bu. Ada orang yang gak berkah waktunya, tidur di rumah. Itu gak berkah. Gak diisi dengan... Masuk dapur, kamar mandi, dapur lagi, subhanallah. Seperti itu gak ada keberkahan. Betul, betul. Nah oleh karena itu kita mohon keberkahan dari Allah, amin, tentang segalanya. Amin. Termasuk harta, amin, yang berkah. Betul, betul, betul, amin. Betapa banyaknya orang yang banyak uangnya tapi tidak menikmati uangnya. Makan ini gak boleh, makan ini gak boleh, makan ini gak boleh. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Mau Bu? Enggak ya. Baik, walaupun dari atas sampai bawah pakai berlian, betul, Ali. Betul. Kalau sariawan yang gak baik-baik gini terus mau gak? Baik, insya Allah kita semua di sini nyari keberkahannya ya Bu ya. Ya pulang dari sini, dari acara ini semuanya berkah. Insya Allah. Baik pemirsa di rumah, jangan kemana-mana. Titian Kolbu akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Insya Allah. Terima kasih masih bersama kami di Titian Kolbu, masih bersama Al-Habib Ustaz Omar Uthman Shihab dan bersama dengan Majelis Taklim. Nah, kita sekarang ngebahas masalah keberkahan ini penting banget ya Ustaz ya. Tadi kan kita udah ngomong kalau misalnya korupsi pasti ngefeknya ke keberkahan di dalam keluarga. Nah ini dari korupsi ini mungkin untuk supaya kita jadi takut ya, kadang-kadang orang gak sadar nih udah korupsi nih. Itu apa aja yang digrogotin sama korupsi di dalam keluarga itu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan kita, lukmatul haram yukharribul qulub. Makanan sedikit pun, lukmah itu satu teguk, satu suapan yang haram menghancurkan kehusyuan diri kita. Jadi yang namanya pertama kali itu, mohon maaf, dia tidak akan dapat kehusyuan dalam ibadah. Dia tidak akan dapat kehusyuan dalam ibadah. Yang kedua, mulai terjadi emosional. Maunya marah-marah tiap hari. Karena apa? Sudah dekat sama setan. Yang ketiga, senantiasa hobi maksiat. Senantiasa hobi maksiat. Yang keempat, kalau dia ibadah pun dan ibadahnya tidak akan mencerminkan akhlakul karimah. Sholatnya rajin, ngomongin orang lebih rajin. Itu yang na'udzubillah min dzalik. Umroh tiap tahun, korupsi tiap bulan, subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang terjadi. Nah, yang kelimanya, dia sudah tidak merasa lagi berbuat salah. Dan itu adalah benar. Itu yukharibul kulub, itu para ulama mengatakan ada tingkat, lima tingkatan tadi. Kalau yang parah itu yang kelima itu. Jadi dia merasa bahwa sesuatu itu sudah biasa. Yang batil itu al-haq wal batil sama semuanya. Jadi dia mohon maaf na'udzubillah. Dia bermain dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ambil hasilnya 1 miliar. Dia keluarkan zakatnya 2.5%. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia pikir bersih itu dengan begitu. Al-baladut thayyib yakhruju nabatuhu biizni rabbi walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Sesuatu akar yang baik akan tumbuh yang baik sesuatu yang tidak baik akan tumbuh pun tidak baik akan berduri tumbuhnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk anak-anak kita dalam buku Al-Bunayya. Imam Ghazali mengatakan, jangan kau salahkan kalau anakmu itu menjadi nakal di hadapanmu. Lihat dulu dari apa yang kau berikan, kau tumbuhkan dalam dagingnya. Na'udzubillah. Kalau kau tumbuhkan dengan yang halalan thayyiban, dia menjadi nakal, itu ujian untukmu, menjadikan sahammu untuk surgamu. Tapi jika engkau tumbuhkan dengan sesuatu yang diharamkan Allah, maka itu adalah sahammu untuk masuk neraka jahannamnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu hati-hati dengan al-haram, dengan sesuatu yang tidak diridhai Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau sudah itu keberkahannya habis, istrinya, suaminya, anaknya, habis hartanya, badannya, diangkat oleh Allah seluruh keberkahannya. Innalillah wa inna ilaihi. Yang paling na'udzubillah, di saat dia sudah tidak merasa berdosa, diberbuat dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, tidak sembahyang, enggak apa-apa. Enggak salat, enggak apa-apa. Ngomongin orang, sudah biasa. Memang al-batil ma'al-batil, wal-haq ma'al-haq. Yang batil dengan yang batil, yang hak dengan yang hak. Dua, jalan menuju Allah atau jalan menuju syaitan. Dua, al-haq, immal batil, wa immal haq. Itu. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan dari ibu-ibu. Dari siapa dulu? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nining. Iya, Bu. Saya yang bertanya, Ustaz, adakah korupsi dalam bidang agama? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Korupsi dalam bidang, segala bidang, dalam waktu bisa, dalam harta bisa, dalam agama bisa. Yashtaruna biayatillahi tsamanan qalila, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Dia halalkan sesuatu yang diharamkan Allah, atau dia haramkan sesuatu yang dihalalkan Allah. Termasuk para ustadznya seperti itu. Di saat apa yang dia lakukan, yang dia katakan dia tidak melakukan, ini ada sesuatu cambuk untuk dirinya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu wala taf'alun kabura maktan. Kan seperti itu, wahai orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan sesuatu sedangkan engkau tidak melakukannya? Itu sesuatu dosa yang sangat besar. Nah, oleh karena itu kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apa-apa yang kita laku, apa-apa yang kita katakan, Allah bantu untuk kita melakukannya itu. Kalau tidak, kita termasuk orang yang korupsi, menjual agama Allah untuk kepentingan perut kita. Na'udzubillah. Wal'iyadu billah. Jelas ya, Bu? Iya. Baik, kita lanjutkan lagi untuk menghemat waktu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan, Pak Ustaz. Nama saya Ibu Weni. Mengapa lembaga yang dipercaya mengawasi korupsi justru malah banyak ditemukan kasus korupsi? Adakah hubungannya dengan keimanan seseorang, Pak Ustaz? Baik, terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua atas dasar adalah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, kita diajarkan betul-betul untuk jujur, diajarkan mengendalikan kehendak, diajarkan untuk kita betul-betul ikhlas dalam berbuat. Bu, puasa ikhlas gak, Bu? Ikhlas, udah kelemer-kelemer panas, ikhlas. Ada yang tahu gak kita puasa, Bu? Gak ada yang tahu. Ibu minum teh botol dua gelas, gak ada yang tahu, kan begitu. Ya belaga kelemer-kelemer, kan begitu. Tapi gak ada yang tahu, ikhlas. Nah, ini perbuatan, Bu. Ini contohnya orang-orang yang di saat mengendalikan dirinya, mengendalikan nafsunya, mengendalikan syahwatnya, mengendalikan kejujurannya untuk jujur. Nah, ini sebulan sudah di training, sudah lewat trainingnya. Ada yang lulus, ada yang enggak. Nah, oleh karena itu di lembaga manapun, Bu, walaupun di depan Ka'bah, kalau enggak punya iman, tetap yang namanya maaf-maaf Abu Lahab, Abu Jahal, itu bukan di Ka'bah, tidur di Ka'bah, tapi enggak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidur di dalam Ka'bah, puluhan tahun dia tidur itu, tapi tidak beriman. Karena apa? Karena tempat tidak menjadikan manusia itu beriman. yang menjadikan manusia itu beriman ketika percayaannya kepada Allah Subhanahu. Dia dalam hatinya. Nah, itulah rasa takut itu di mana, Bu? Ada orang yang kelemah takut-takut, enggak taunya korupsinya paling banyak. Tuh. Ya kan seperti itu, bukan jasad, Bu, manusia. Iman itu hahuna, kata Rasulullah, yusiru ila sadri, yang melihatkan ke dadanya, ini iman, kata Rasulullah. Ya kan? Jadi iman itu yang tahu hanya dia dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu kembali lagi, Rasul mengatakan, man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa itu didasarkan dengan dua, iman kepada Allah, rasa takut, malu, kemudian apa? Syukur, rindu dan cinta kepada Allah. Kemudian wahtisaban, melihat dirinya siapa. Mudah-mudahan turun rahmat Allah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di lembaga manapun kalau dia ditaruh, kalau dia punya iman kepada Allah, sungguh kecil ini dunia, subhanallah. Tapi di saat apapun dia ditaruh, kalau dia tidak punya imam, aduh, jadi tukang keruk dan kapal keruk akhirnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mungkin di sini juga pentingnya mengangkat orang-orang atau pemimpin-pemimpin itu harus yang pas mungkin ya. Ya, menempatkan orang-orang seperti itu harus yang pas. Benar-benar orang yang harus memiliki pondasi keimanan yang sangat kuat ya. Iya, memang bukan harus ditatar, Bu, ditatar keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditatar bagaimana dirinya untuk belajar zuhud. Belajar zuhud itu adalah belajar untuk tidak merasa memiliki dunia ini. Bahwa kita ini punya amanah semuanya, Bu. Saya mau tanya, Ibu punya suami, Bu? Punya, alhamdulillah. Suami punya siapa, Pak, Bu? Enggak, bukan punya Ibu, Bu. Punya siapa? Punya Allah. Makanya kalau suami diambil orang ikhlas, Bu, subhanallah. Tuh, baru tadi suruh belajar. Subhanallah. Ya kan, belajar hidup ini untuk tidak merasa memiliki. Zuhud dalam Al-Quran itu menurut para ulama mufassir mengatakan apa? Jangan pernah merasa bangga dengan sesuatu yang ada, dan jangan pernah merasa menyesal dengan sesuatu yang tiada. Hakikat ada dan tiada bukan milikmu. Subhanallah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, apa yang kau titipkan kepadaku, ya Allah, darimu, untukmu, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pemirsa di rumah jangan kemana-mana, Titian Kolbu akan kembali lagi untuk Anda, insya Allah. Terima kasih masih bersama kami Titian Kolbu, masih bersama Ustadz kita Ustadz Uthman Omar Syihab, dan bersama dengan Majelis Taklim. Iya, masih semangat semuanya nih, Bu ya. Kalau gitu kita kasih kesempatan lagi untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya dulu nih? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan kalian yang saya hormati, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya Ibu Mila, pertanyaannya, bagaimana hukum potong tangan dalam Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Islam, setiap tindakan itu ada hukumnya. Salah satunya adalah potong tangan. Dan tidak seluruh pencuri itu harus dipotong tangannya. Ada ketentuan-ketentuan di dalam syariah yang menentukan bahwa dia harus potong tangan. Salah satunya misalnya, kalau ibu menaruh emas di meja makan, kemudian ada orang ambil, itu salah satunya gak mungkin dia dapat dipotong tangannya. Karena itu emas gak layak harus ditaruh di situ. Kecuali ibu taruhnya di dalam lemari, dia bongkar, itu namanya dia mencuri. Betul, Bu? Nah, itu salah satu ketentuan. Yang keduanya juga, pernah zaman sahabat itu seseorang yang mencuri, mau dipotong tangannya. Kemudian Imam Ali mengatakan, mengapa harus dipotong tangannya? Sedangkan dalam keadaan paceklik kita sekarang ini. Ya kan banyak pengangguran, air kering semuanya tidak ada. Ini jalan paceklik. Jadi situasi dan kondisi pun menentukan untuk seseorang itu gugur dalam potong tangan. Nah begitu pula nisabnya, yaitu kadarnya. Gak mungkin orang mencuri 500 rupiah kemudian dipotong tangan. Jelas Bu, ada kadar-kadarnya. Nah oleh karena itu pula Islam itu sangat adil. Gak mungkin orang yang mohon maaf korupsi 1 triliun masuk penjara 8 tahun, kemudian orang yang korupsi dengan 500 juta masuk 10 tahun. Dalam Islam tidak seperti itu. Lebih dari nisabnya misalnya, dia telah mencuri lebih dari nisabnya, nisab emasnya itu, kadar emasnya taruhlah misalnya 30 juta, dia dipotong tangan, lewat dari itu kena potong tangan semua. Jelas Ibu? Nah jadi Islam itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi orang jera. Jadi orang apa? Jera. Kalau sekarang coba lihat. Oh. Kita lihat sendiri yang korupsi bermain. Bermain dengan A, bermain dengan B, bermain dengan C. Selesai. Potong tahanan-tahanan, keluar. Dapat dia uang 2-3 triliun. Bagi-bagi sana, bagi sini, dan bagi situ. Selesai semuanya. Tapi ingat, itu pengadilan dunia, belum pengadilan akhirat. Ada tiga pengadilan, mahkamah ada tiga. Pertama, mahkamah dunia. Yang kedua, mahkamatul dhamir. Yang ketiga, mahkamatul akhirah. Ada tiga mahkamah. Perkamah dunia, memang bilfulus bisa lulus. Kan begitu? Yang bilfulus mulus, bidunil fulus manfus. Itu dunia. Yang kedua, tanyakan kepada dirimu benar atau tidak, hakmu atau bukan. Tanyakan, is'al dhamirak, tanya hati kecilmu itu yang selalu benar. Betul Bu? Siapa yang bisa mendustai hati kecilnya? Enggak bisa orang mendustai hati kecilnya. Tanya hati kecilmu setiap tindakanmu. Kalau hatimu bilang bohong, itu bohong. Kalau kau dia bilang benar, itu benar. Walaupun lidahmu itu berkelit, bersilat lidah, tapi tetap hati kecilmu itu hanya volumenya dia kadang-kadang mengecil. Syahwat lebih besar, nafsu lebih besar. Tapi ingat, ada mahkamah yang tidak akan ada pengacara kecuali amal soleh. Mahkamah akhirah. Mahkamah latus'alunna yawma'idin anin na'im. Mahkamah liyurau a'malahum. Kita digorong semuanya untuk melihat satu persatu perbuatan kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kalian dikembalikan. Tapi jika kalian berbuat buruk, maka kalian pun akan dapat. Siapa yang menanam, dialah yang mengetam. Betul Bu? Nah, oleh karena itu, ingatlah. Pengadilan akhirat adalah pengadilan yang tidak akan ada satupun pengacara kita. Bahkan pengacara pun akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hakim pun, bahkan qadhi pun, bahkan siapapun akan diadili di mahkamahnya mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat mengerikan sekali. Yang paling mengerikan sebelum kita di mahkamah sana, dalam sebuah hadis Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, Datuk Bunga mengatakan kepadaku, yang paling menyeramkan kepada kita adalah dalam sakaratil maut, di saat itu Allah perlihatkan yang hak dan yang batil yang pernah kita lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Baik. Sedikit Beb, ini yang udah sekarang terjadi ini udah susah ya, udah berakar. Nah, gimana akarnya ini bisa kita putus? Senggangannya gimana anak-anak kita bisa kita didik supaya dia menjauhi yang namanya korupsi? Iya. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita fitrah ibu-ibu, bersih semuanya. Jagalah kebersihan ini. Siapa yang menjaga kebersihannya, maka dia akan mendapatkan kenikmatan hidupnya. Tapi barang siapa yang ingin kotor, ya kan, maka dia akan mendapatkan apa yang dia kotorkan dalam dirinya. Na'udzubillah. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man tazakka. Beruntung orang yang telah mensucikan dirinya, menjaga betul-betul. Ya kan? Begitu juga qad khaba man dassaha. maka rugi orang-orang yang mengotori dirinya. Tergantung kita. Kalau kita mau ngambil sesuatu yang buruk, anak kita pun akan kena, istri kita pun akan kena, turunan kita akan kena. Karena apa? Atharul asam, atharul dzunub, pengaruh dari dosa itu yang kita tanamkan kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu Allah tidak pernah lalai dari perbuatan apapun. Oleh karena itu, hak orang lain tidak dapat kita istighfar di hadapan Allah. Hak orang lain kita harus kembalikan dengan orang lain itu. Sekecil apapun, Allah akan perlihatkan perbuatan kita. Oleh karena itu, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin alangkah lebih indahnya kita membuat multi level pahala ke bawah ya, ke anak cucu kita, daripada kita membuat multi level dosa ke bawah. Na'udzubillah min zalik. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, masyaallah. Ya, terima kasih juga untuk semuanya ibu-ibuku di sini ya. Insyaallah kita akan ketemu lagi ya, Insyaallah. Baik pemirsa di rumah, tidak berasa kita sudah sampai di penghujung acara kita. Dan kembali lagi Ali ingin mengingatkan, saksikan terus Titian Kolbu dari Senin sampai dengan Jumat jam 3.30 hanya di TV One. Sukses itu penting, tapi hidup bahagia jauh lebih sukses. Saya Ali Zainal undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.